melelahkan, terkadang membuat jenuh. Saatku tak berdaya, kau pun datang dengan segala cintamu, membawa kekuatan di dalam gairah hidup. Kehadiran dirimu bagai pelangi mewarnai dunia, dan tak mungkin ku lepaskan. Betapa cintamu menciptakan keindahan hidup ini, membuatku ingin hidup untuk selamanya. Kehadiran dirimu bagai pelangi mewarnai dunia, dan tak mungkin ku lepaskan. Ku ingin hidup untuk selamanya. Kehadiran dirimu mungkin.